Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih. Silakan kepada para adik-adik, para bapak guru dan ibu guru, silakan untuk bisa kembali duduk dengan tenang. Dan kami mohon kerjasamanya, kita nanti mengikuti acara talk show bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya. Kasih sayang antara fitrah dan fitnah ini berjalan dengan tenang. Amin. Berjalan tidak dengan ribut ya. Setuju? Siap menyimak, setuju? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita nanti akan talk show bersama guru kita Al-Mukarram Buya Yahya. Kemudian di waktunya nanti kita juga akan membuka segmentasi tanya jawab. Jadi silakan adik-adik yang nanti ingin bertanya kepada guru kita Al-Mukarram Buya Yahya, dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Baik, para adik-adikku semuanya, langsung saja kita sapa guru kita Al-Mukarram Buya Yahya yang alhamdulillah beliau sudah hadir di depan mata kita. Kita bisa menyaksikan langsung kehadiran beliau, dan kita juga akan kembali menimba dan menambah ilmu yang semoga bermanfaat untuk kita. Baik, adik-adikku semuanya, setuju untuk diam? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sapa dulu guru kita Al-Mukarram Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar sehat Buya ya? Alhamdulillah, berkat doa ananda-ananda tercinta dan juga para guru-guru yang mulia. Iya baik, adik-adikku semuanya, Buya, kita talkshow-nya tentang kasih sayang antara fitrah dan fitnah. Ini kan mungkin ada sebagian yang mungkin sedang marak di masyarakat gitu ya, menjelang beberapa hari kemudian ini ada yang namanya dengan mengatasnamakan kasih sayang. Nah, kalau menurut Buya sendiri, ini dalam pandangan syariat, dalam pandangan Islam, tentang hari kasih sayang itu seperti apa, Buya? Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in alahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana anzil fi kulubina ar-rahmata wal mahabbata fa asbahna minal mutahabbina fik waqsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihim wa tahta liwa'i habibik sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para guru-guru mulia, para pembimbing yang semoga senantiasa diberi oleh Allah kekuatan di dalam membina anak-anak kita yang kita cintai, dan semoga Allah memberikan ketulusan di dalam berjuang, dan semoga apa yang para bapak guru, ibu guru lakukan benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Apapun ilmu yang Anda berikan, semoga menjadi sebab ananda-ananda kita ini menjadi hamba-hamba yang disanjung oleh Allah karena punya kiprah di masyarakat, kiprah yang positif, bermanfaat, sekaligus punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus spesial yang kami cintai, anak-anakku semuanya, ketahuilah bahwa yang harus kita hadirkan di hati kita adalah kerinduan. Kerinduan untuk membawa saudara kita kepada keindahan dan kemuliaan. Itulah makna mahabbah, makna cinta yang pernah disebut oleh Rasulullah dan disebut oleh Allah. Allah nanti memanggil siapapun dari kita yang punya cinta. Dalam bahasa hadis qudsi, Allah berfirman, "Ainal mutahabbuna bijalali." Dipanggil oleh Allah, Mana orang yang mempunyai cinta dan cinta itu dijaga hanya karenaku? Al-yawma udhilhum yawma ladhilla ila dhilli. Hari ini di padang mahsyar yang katanya matahari sejengkal di atas kepala kita, maka orang yang mempunyai cinta tadi akan diberi payung oleh Allah di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah, di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sehingga siapapun yang punya cinta, maka akan merasa aman di padang mahsyar, dan dia akan meluncur bersama rombongan orang-orang yang saling mencintai menuju surga Allah yang dikatakan padang mahsyar puluhan ribu tahun. Tapi bagi orang yang hidupnya dengan cinta melewati padang mahsyar seperti ma bainadz dzuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Artinya begitu pentingnya cinta. Dan alangkah indahnya cinta. Orang mencari kebahagiaan dan kuncinya adalah di dalam cinta. Cinta bukan sekedar sesuatu yang bukan cinta, bukan kalimat yang terucap. Akan tapi cinta harus dirasakan. Dan orang yang tidak punya cinta adalah dia cacat. Yang tidak punya cinta cacat. Alangkah capeknya hidup tanpa cinta. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa aktharan nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada berkata, gara-gara aku mencintai seorang wanita, maka aku menjadi orang yang terkena bencana. Dikatakan walaysa hubbun nisa'i jahda, walakin kurbu man la tuhibbu jahdul bala', kata Imam Syafi'i, bukanlah mencintai seorang wanita itu sebuah bencana, akan tapi bencana adalah di saat tidak ada cinta di dalam hatimu, lalu kau duduk dengan orang yang tidak engkau cintai. Kalau engkau duduk dengan orang yang tidak engkau cintai, wah, sebel ya. Sebel. Apalagi suami enggak cinta, sebel. Istri tidak cinta, sebel. Maka cinta adalah sumber keindahan. Dan cinta itu apa sih? Kan begitu. Ada orang mendefinisikan cinta. Cinta itu rasional atau irasional? Kan begitu. Cinta itu masuk akal atau tidak masuk akal? Melalui akal atau tidak? Memang cinta adalah nilai spiritual yang katanya primitif ya, dari dulu sudah ada. Sebelum Anda lahir sudah ada orang ngomong cinta. Transcendent. Mutlak tidak bisa diterangkan. Kapan Anda ingin menerangkan cinta? Saat itu Anda tidak mengerti lagi apa itu cinta. Bisa ngulang ya? Itu definisi cinta itu. Dan cinta ada nilai. Nilai yang sifatnya adalah maknawi. Tidak bisa diterangkan cinta itu, enggak bisa. Akan tapi cinta adalah karena adanya di dalam hati, maka hati sebagai raja di dalam diri akan diterjemahkan oleh anggota. Cinta yang ada di dalam hati akan menyuruh mata kita pandangannya sejuk dengan orang yang kita cintai. Tangan kita akan ringan tangan dalam menolong orang yang kita cintai. Lihat, semua anggota tubuh kita akan dikerahkan oleh hati yang mencintai untuk yang dicintai. Itulah pengertian cinta. Buya Yahya bicara cinta. Ya kan? Ya, mestinya bicara tafsir sama hadis, katanya begitu ya Ustaz. Ini yang karena saya cinta adik-adikku ini. Masa Anda, masa usia Anda ini usia. Nah, ini saya bicara usia Anda ini harus bicara cinta dan harus belajar cinta. Sebab kalau Anda tidak belajar cinta, Anda salah mencintai dan salah menerjemahkan cinta. Sebab usia Anda ini usia 16, 17, 18 adalah usia yang sensitif. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum kepada apa yang dilihat agung, wah, belum ada rasa kritis. Ditulis jadi rumus nanti ya. Belum ada ini rekaman Buya ini, kayaknya harus baru. Ini bagi motivator catat semuanya. Jadi usia Anda adalah usia yang sensitif. Kalau bahasa orang sekarang pengennya niru, bah, ikut-ikutan. Dalam cara bercinta pun ikut-ikutan, lihat cara ini. Dan cinta ada yang mata, cinta itu masuk akal atau tidak masuk akal, rasional atau irasional? Cinta, buah cinta adalah tidak masuk akal. Tapi bibit cinta adalah masuk akal. Nah ini, kalau bicara cinta. Cinta, siapa bilang cinta tidak masuk akal? Bahkan akal berperan dalam cinta dan mencintai. Yang cinta tidak masuk akal itulah orang dengan cinta buta, cintanya orang gila. Sampai ditanya, kenapa kok kamu cinta dengan dia? Enggak tahu kenapa ya. Wah, ini gila. gula jawa rasa coklat. Ya, itu gila. Cinta buahnya memang maknawi, tapi untuk menanam cinta adalah rasional. Sehingga rentetan cinta itu sebuah keputusan sebetulnya. Cuman kadang tidak disadari oleh seseorang yang menjelajah wilayah hati sampai dia memutuskan harus mencintai. Permulaan cinta itu kalau kita amati dengan akal, ada kekaguman pertama. Setelah dari kagum dengan sifatnya umum, ada di dia, ada di yang lainnya. Kagum dengan sebuah sifat. Setelah ada kagum, tingkat yang kedua, baru ada kecenderungan. Di antara yang mengagumkan, aku cenderung kepada salah satu. Ini mulai benih-benih cinta. Kalau pengen bercinta, gurunya Rasulullah. Indah nanti, lebih indah lagi nanti kita belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ada kecenderungan baru ini akal berperan sebelum tujuan cinta terakhir. Sebab cinta sehari, seminggu, setahun, sampai mati, sehidup semati. Nah, ini kan ada. Baru langkah yang ketiga adalah lihat mengambil keputusan untuk yang keempat. Tidak usah bingung adik anak-anakku semuanya. Lebih sulit matematik. Ya, sama fisika, lebih sulit. Cuman, guru fisikanya. Lebih sulit fisika matematik. Cuman Buya mengajak kalian merenung. Kalau orang tiba-tiba langsung mencintai, gila, enggak ada sebab. Aku mencintaimu. Harus ada sebab secara akli, secara akal. Jadi dari kekaguman secara umum, baru di antara yang kita kagumi, baru nanti ada kecenderungan, baru setelah kecenderungan nanti, kita memutuskan dan memutuskan peran akal. Untuk apa? Untuk yang keempat. Untuk apa sih? Hanya senang sesaat? Jangka panjang? Terus jangka panjangnya sampai kapan? Harus ada dong. Jadi keputusan lah. Makanya akli, masuk akal. Jangan ngomong cinta tidak masuk akal dong. Karena Anda orang berakal, bercintalah dengan akal juga. Maksudnya gunakan akalmu untuk mencintai seseorang. Sehingga lihat, untuk masa depan sendiri lihat. Nah ini baru. Saya harus memutuskan, aku mencintai dia. Setelah ada kecenderungan, tentu kan, mulai dari mohon maaf, mulai kita pernah melihat dia misalnya. Kemudian setelah itu ada, nah, tujuannya apa? Kalau tujuannya senang sesaat, maka bukan itu cinta. Na'udzubillah, orang-orang yang dengan kehinaannya, hubungan seks dan sebagainya, biarpun bahasanya bahasa bercinta, itu bukan bahasa bercinta, melampiaskan syahwat dan hawa nafsu. Tapi harusnya masa depan dong. Nah ini, cerdas. Masa depanku lah ini, aku harus mengambil keputusan, harus mencintai dia. Aku mencintai dia karena aku punya masa depan lah itu. Apakah dia bisa menjadi seorang imam yang baik di rumahku? Apakah dia bisa menjadi seorang istri yang solehah yang bisa aku percaya di saat aku pergi? Kemudian setelah itu bagaimana? Dengan orang tuaku, dengan bibiku, dengan pamanku, jangka panjang. Jadi berpikir akalnya. Tidak hanya mencintai tak taunya apa. Aduh bingung. Tidak ngerti, cinta buta. Dan ini bermasalah cinta buta. Sehingga kalau sudah cinta buta, buta Allah, buta orang tua. Alangkah banyaknya anak gara-gara alasan cinta melanggar orang tuanya. Bukan saja melanggar orang tua, Allah dilanggar. Sehingga apa? Cintanya jangka pendek. Kalau cinta jangka panjang lah ini loh. Setelah aku memutuskan untuk aku cintai dia demi jangka panjang. Jangka panjangku adalah lihat, bukan hidup sehari, sampai pernikahan. Setelah pernikahan punya anak keturunan, sampai nanti mati aku di surga. Karena aku mencintai yang benar. Maka kalau orang mengerti merhalah fase-fase atau rentetan bagaimana orang mencintai, tidak akan salah dalam mencintai. Sehingga memilih itu penting. Yang tidak memilih kan orang, jangankan kok milih pasangan ya. Milih baju saja kalau tidak milih ya tidak masuk akal. Anak ukurannya M, beli S. Tidak bisa. Harus milih dong. Urusan baju saja milih kok, kenapa? Hanya urusan cinta tidak pernah memilih. Dan Anda harus memilih. Tidak boleh Anda tertipu oleh janji-janji. Sebab kadang orang mencinta itu enggak disadari. Dia tidak pernah melewati kekaguman. Kekaguman yang tidak dicermati. Kecenderungan langsung tiba-tiba mencintai. Jadi waktu mengambil keputusan tidak pernah berpikir. Enggak ada serta-merta cinta itu ada loh ya. Enggak ada serta merasa cinta tiba-tiba aku langsung mencinta. Oh enggak. Mungkin karena kita telah melihat dia atau membaca, mendengar suaranya atau dengar omongannya atau dengar cerita tentang kebaikannya. Coba bisakah engkau mencintai seseorang yang dia itu misalnya secara fisik serem. Dia juga kejam, suka mukul. Bau lagi, bisa enggak mencintai? Tidak, akalmu jalan. Tapi kadang kalau sudah cinta tiba-tiba memutuskan menjadi tidak jalan itu akal. Baik. Lah, cinta itu seperti itu artinya akalmu. Lah, akal itu seperti apa? Akal yang benar. Ini anak-anakku semuanya. Jangan mau ditipu dengan apa? Aku mencintaimu. Masa demi cinta kau tidak rela memberikan kehormatanmu? Na'udzubillah. Ini adalah merusak cinta, tidak punya masa depan dia. Berarti cintanya sesaat. Anak muda yang tidak kenal Allah, tidak kenal masa depan, maunya hanya senang sesaat. Dan ingat kalau orang tidak takut kepada Allah, dia bisa melakukan kepada seseorang dan kepada yang lainnya. Karena dia tidak takut kepada Allah dan tidak punya masa depan. Masa depannya adalah sesaat. Aku senang dengan dia, aku ingin bersenang-senang, selesai. Kalau dia enggak mau, besok aku ganti dengan yang lainnya. Lihat model orang gonta-ganti pasangan. Karena dia tidak punya cinta yang sesungguhnya. Ya, kehinaan. Tidak punya masa depan. Masa depan anak keturunan yang baik pun tidak berpikir dia. Hanya syahwat dan dia bukan cinta. Baik, itu cinta. Dan ketahuilah wahai anak-anakku semua, cinta itu fitrah Allah kasih kepada setiap orang itu cinta. Dan cinta itu selalu suci. Dan cinta selalu bersih. Dan cinta selalu baik. Enggak ada cinta yang tidak baik. Akan tapi alangkah banyaknya cinta yang telah ditutupi oleh namanya hawa nafsu. Sehingga sebetulnya bukan cinta, tapi hawa nafsu yang diberi label cinta. Itu yang banyak. Sebenarnya kita tidak mencintai dia, hanya karena dia melihat, mohon maaf, karena tubuhnya begitu, barangkali dia membangkitkan urusan seku dan dia cantik dan sebagainya. Dia enggak punya masa depan. Maka kelihatannya aku mencintaimu, oh bukan, aku hanya butuh dengan jasadmu. Ini problem. Makanya kamu jangan sampai tidak menggunakan akal untuk berpikir dalam menjalin cinta. Baik, cinta adalah fitrah. Akan tapi ketahuilah, jika fitrah kasih sayang ini tidak kalian jaga dengan akal, cinta adalah fitrah. Jika tidak kalian iring dengan akal yang dibantu dengan syariat, maka cinta akan menjadi noda dan fitnah bagi anda, bagi kalian. Sebab apa? Fitrah. Sehingga fitrah ini sering dibarengi dengan syahwat. Dia seolah menerjemahkan cinta, ternyata dia menerjemahkan syahwat. Sehingga tidak peduli seorang laki-laki apakah aku mencintai si A, si B, si C, enggak penting. Yang penting aku mencintai. Oh bukan, itu urusan syahwat. Tapi kalau cinta yang benar tulus, tidak akan melakukan yang demikian. Seorang laki-laki tiba-tiba jatuh cinta. Jatuh cinta bukan yang terlarang. Akan tapi yang terlarang adalah dari cinta ini di saat ditunggangi oleh syahwat dan hawa nafsu. Mungkin sekali seseorang jatuh cinta. Gara-gara melihat mungkin pandangan pertama, mungkin sifatnya lembut dan sebagainya. Atau kita sering mendengar, lalu tiba-tiba seseorang jatuh cinta, bukan aib dan bukan celah. Ingat, jatuh cinta bukan aib. Jatuh cinta bukan celah. Akan tapi yang celah adalah di saat cinta itu ditunggangi syahwat dan hawa nafsu. Ini cinta bukan aib. Mungkin seseorang tiba-tiba melihat seseorang cinta. Bahkan dalam dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang mati karena mencintai, mati ngenes karena mencintai, mati syahid dia. Mau? Mau begitu? Mati misalnya mencintai seseorang, tiba-tiba namanya cinta pemberian dari Allah, dia terkagum dengan seorang laki-laki karena kebaikannya. Dia adalah orang yang lembut, penyabar, suka membantu orang lain. Kemudian akhirnya seorang wanita mencintai laki-laki tersebut. Cuma dengan cinta ini dia tetap menjaga. Aku tidak boleh melakukan yang haram. Tidak boleh aku bawa dia dalam hayalku. Tidak boleh aku bawa dia dalam angan-anganku. Aku mencintai dia. Hanya memohon kepada Allah, ya Allah, kalau dia baik untukku, mudahkan kepada untukku. Tapi dia mencintai. Sehingga kalau lihat dia enggak kuat, mungkin dia bisa menangis dan bergetar. Mungkin. Cuma dia menjaga cintanya. Kok sampai mati, ngenes, mati masuk surga. Kenapa? Dia menjaga dari kemaksiatan. Kenapa? Cinta akan membawa ke surga. Tapi kalau syahwat, membawa ke neraka. Nah sekarang kita harus pandai membedakan. Yang cerdas punya akal. Aku dengan dia itu mencintai apa aku urusan syahwat? Ya ini harus tahu. Kalau cinta adalah sebuah kemuliaan, kalau tidak punya cinta cacat. Khususnya usia-usia kalian ini adalah sering dibuai oleh hawa nafsu atas nama cinta. Padahal secara prinsip saya menikah belum waktuku. Misalnya. Kemudian pendidikanku masih panjang. Banyak sebab. Aku belum mungkin menikah hari ini. Jadilah orang cerdas. Kalau aku belum mengambil melangkah untuk menikah hari ini, aku tidak boleh berurusan dengan itu. Aku tahan. Aku tidak boleh mengambil keputusan. Aku kagum dengan si dia. Tutup cukup dengan kekaguman, kecenderungan, aku berhenti sampai di sini. Aku simpan saja kekagumanku ini. Sampai kapan? Sampai pada waktuku nanti. Kalau menikah SMA kelas 1 boleh enggak? Ya boleh saja. Kalau anak-anak Buya, santri Buya, saya permudah pernikahan. Sekarang jadi anak Buya semuanya. Saya permudah pernikahan nanti. Nikah masal di SMA boleh. Karena Buya menghimbau menikah adalah halal. Buka pintu halal. Yang haram no. Cuman ya itu tadi harus ada harapan masa depan. Urusan sekolahnya gimana Buya? Oh tenang saja. Buya waktu sekolah juga punya istri. Cuman saya pikirnya praktis, daripada saya dosa, saya pusing, saya menikah sambil sekolah. Terus biayanya gimana? Ya tenang saja, BSS, bayar sendiri-sendiri. Kan aman. Dia dapat kiriman, saya dapat kiriman. Yang penting aman, yang penting saya tidak melakukan dosa. Semakin serius belajarnya, kan begitu. Saya tidak mau pikir yang ruwet-ruwet. Mikirin orang nggak boleh disentuh, nggak boleh diapa-apain, ya nasib. Ganggu, belajar terganggu, baru mau belajar bunyi titit, baru belajar bunyi tetet, baru di dalam bunyi kring-kring. Gimana bisa konsentrasi? Jadilah orang cerdas, nggak bisa, enggak, sorry mau, jangan. Saya tidak boleh diganggu dengan WA saya, HP saya, nggak bisa, sorry ya. Kalau mau nikah. Nah. Bukan berarti kamu harus nikah sekarang, wahai anakku. Urusan cinta harus endingnya di sana. Cita-citamu adalah sampai pernikahan. Jadi kalian berpikir panjang, orang cerdas kok. Artinya apa? Kenapa aku berurusan dengan dia? Apakah sampai pernikahan nanti mungkin atau tidak? Kalau ternyata tidak mungkin, ya jangan sampai dilakukan. Sebab sesuatu kan ada tiga martabat. Sesuatu yang sangat mudah, mungkin, itulah yang kita ambil. Yang kedua, bisa tapi dengan membayar mahal. Jangan. Yang ketiga adalah mustahil. Cinta kok ruwet. Kita mudah, enggak mungkin. Abah saya enggak mungkin setuju, ibu saya enggak mungkin setuju. Kemudian keluarganya dia juga begitu. Hayal, ngapain dipikirin? Gara-gara nonton film apa? Film anak kampung menikah anak raja begitu. Saya menjadi anak kampungnya, saya nikah anaknya raja. Jangan mikir yang berat-berat. Itu kan cerita di film. Cerita apa itu? Orang kampung akhirnya ke kota, akhirnya diambil raja, nikah sama anak raja. Kan mungkin, saya orang biasa kan bisa saja saya nikah anaknya presiden mana gitu misalnya. Bukan masalah enggak mungkin, mungkin sekali, akan tapi ketahuilah, jalani sesuai yang gampang. Kan laki-laki tidak dia saja, perempuan kan tidak dia saja. Kadang kita dibikin pusing, pria yang gentle. Kita kalau mau dengan seorang perempuan harus berani. Kita ngomong ke orang tuanya nikah. Minta, kalau enggak boleh, tenang aja. Podora kelongi, utuh kok saya. Ditolak tenang aja, kan pasti ada yang lainnya. Tapi kalau melakukan yang haram pantang. Ini seharusnya yang kita hadirkan. Jadi laki-laki berani. Karena Anda punya masa depan. Mungkin seorang wanita yang Anda bidik adalah wanita yang punya masa depan. Sebagai ibu yang solehah mungkin. Dari keluarga yang baik, wajar Anda rindu karena kebaikannya. Yang menjadi masalah Anda hanya kagum dengan fisiknya saja. Hanya kecantikan Anda kebiar, Anda tidak punya masa depan. Anda tidak berpikir bahwasanya hidupmu tidak dengan dia saja, bakal keluar anak dari sana. Akan lahir anak yang banyak, lihat. Anda harus lihat karakter, watak, sifat. Orang bercita-cita boleh saja, aku pengen anak yang solehah, yang cantik, yang kaya, yang... Boleh. Cuma tidak tahu ini, ibaratnya targetku adalah 10 angka, 1 sampai 10. Cuman ya kalau susah-susah, turun deh 8. Nggak ada 8, 6, 6, 6. 6, 4, 4. Ya, daripada dosa, 2. Cuman target harus tinggi. Nabi mengajari tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau nikah dengan perempuan, boleh kau lihat 4 hal. 5 liha, hartanya. Li jamaliha, kecantikannya dulu. 5 liha, hartanya. Li hasabiha, hasab itu watak, sifat, perilaku. Li diniha, agamanya. Fatfar bila di dini taribat yadak. Urusan agama harus kau nomor satukan. Kalau tidak, kau akan rugi. Lihat bagaimana Nabi menggambarkan li jamaliha. Memang kekaguman pertama biar muncul karena kecantikan. Sebelum tahu rekeningnya, sebelum tahu bapaknya siapa, kadang-kadang terpesona dengan wajah sesaat. Dan terpesona bukan haram anakku. Yang haram adalah kita mengikuti kecantikannya lalu masuk dalam hayal kita. Itu yang haram. Lihat ini si cantik. Maklap begitu kita. Oh. Baru setelah itu kok anak cantik, semoga cantik solehah deh. Dipelajari ternyata solehah benar. Tentunya bapaknya kaya. Boleh saja kita melamar, tapi kalau melakukan yang haram tidak boleh. Karena urusanmu adalah kebahagiaan nanti, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Lah ini loh anakku, kalau kamu ingin membangun cinta. Jangan sampai naudzubillah. Kenapa kok terjadi keributan? Ada seorang mencintai itu tidak pakai mikir, enggak ngerti, tidak peduli dengan sifatnya baik. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan, seorang wanita. Itu begitulah kalau sudah mencintai itu gula jawa rasa coklat benar. Enggak ngerti. Enggak bisa membedakan coklat sama gula jawa. Laki-laki itu enggak baik. Kasar kepada dia. Cuman karena dia telah terbuai dengan istilah cinta harus berkorban, cinta harus begini-begini. Dia tuh sering ditempeleng, dipukul, duitnya dihabisin. Cuman katanya, "Pak, demi cinta, aku harus berkorban untuk cinta." Betul, kau jadi korban cinta. Sebab begini anak-anakku, kau harus memilih yang benar. Jadi waktu ngambil keputusan yang ketiga harus benar. Karena apa? Kalau sudah engkau mencintai, berat. Karena cinta akan menghantarkan kita untuk melakukan apa saja. Kalau anda mencintai, akan patuh kepada orang yang anda cintai. Maka dari itu kalau anda salah pilih nasib. Coba alangkah indahnya jika engkau anakku, putriku yang soleha yang cantik ini, engkau mencintai dengan tulus seorang pria. Tak tanya benar yang kau cintai adalah pria yang baik, yang mengerti makna pengabdian. Lihat, dia membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih dari itu. Engkau mencintai, ngelihat saja sudah senang. Nyucikan bajunya senang, buatkan kopi senang, melayani dia senang karena engkau mencintai dia. Kemudian di sisi lain apa? Dia juga membalas karena dia mengerti, karena engkau memilih dengan benar, dia orang yang baik. Kemudian dia membalas, alangkah indahnya. Itu cinta disambut dengan kebaikan. Cuma nasib buruk, engkau mencintai, aku sayang kepada dia, aku berkorban untuk dia, tapi dia enggak tahu diri. Mungkin orang mencintai semacam itu. Oh, sampai ada seorang perempuan itu katanya, aku mencintai dia, dipukuli, disetrika, di segala macam. Waduh, nyetrika di orang. Sampai, lah gitu masih ngomong aku cinta, bukan, buta sudah cintamu. Tapi saya cinta benar. Tidak saya pungkiri kalau cintamu itu benar. Akan tapi yang jadi masalah, waktu kau menjatuhkan cinta kepada dia adalah salah. Makanya anakku, dalam mengambil keputusan ini, kamu harus cerdas. Kalian harus cerdas. Aku bolehkah mencintai dia? Masa depanku apa dengan dia? Masa depan yang panjang, harus sebelum aku ambil keputusan. Kalau tiba-tiba, mohon maaf, wajar nak, anakku semuanya. Tiba-tiba ngelihat dia, hati bergetar, ngelihat dia, wajar. Namanya fitrah. Fitrah tadi kita sebutkan. Seorang laki-laki juga begitu. Karena ada sesuatu yang nyambung dengan hatimu, satu sifat pada seorang perempuan. Tapi kamu bergetar. Getar hati, benih cinta, bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi yang tidak boleh kalian melakukan yang haram. Jadi mungkin terpesona, terkagum, sampai kalau melihat dia bergetar, sampai Masya Allah nyebut namanya saja, lihat. Melihat kucingnya senang. Melihat rumahnya senang. Wah. Betul, kalau sudah cinta itu apa saja senang, sampai digambarkan ya, kata Imam Ghazali itu menggambarkan. Imam Ghazali pakar dalam bicara cinta. Amru ala diyar diyar layla qabilu dal jidar wa dal jidar wa mahubbu diyari saqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Ceritanya tentang Qais yang jatuh cinta dengan Layla. Lihat bagaimana cinta itu begitu indahnya. Aku melewati muteri kampungnya Layla. Layla, yang namanya Layla. Aku mengitari kampungnya Layla. Aku ciumi tembok-tembok dinding pagernya. Saking seneng ya. Cuma dia mengatakan, "Walaysa hubbu diyar sakhabna qalbi." Ingat waktu aku mencium tembok ini bukan karena aku cinta tembok, tapi karena aku cinta siapa yang ada di dalam sana. Kan begitu. Jadi semuanya jadi indah cinta itu. Makanya kalau salah itu anak-anakku semuanya. Kalau kamu salah menjatuhkan cinta itu nasib. Hati-hati, maka dari itu jaga. Makanya jangan buru-buru menjatuhkan kecuali sudah kau berpikir dengan akal. Misalnya apa? Bolehkah aku mencintai dia? Tanya kepada orang tua. Tentu sampai kapan? Kalau cinta menggantung itu tersiksa. Cinta itu harus boleh selama semuanya setelah itu. Cinta, menikah, boleh semuanya. Jadi hanya mencintai nasib. Tunangan 7 tahun. Tersiksa 7 tahun nasib buruk. Memang orang cerdas tingkatannya macam-macam. Biarpun ranking 1 di SMA 16. Tapi bisa bebel urusan cinta dia. Artinya enggak cerdas dia. Suruh nunggu 8 tahun. Pusing 8 tahun, pusing 8 tahun. Pas hari yang ke-8 ditinggal enggak jadi. Tuh kan. Makanya enggak perlu begitu anak-anak cerdas, ini anak cerdas. Kalau ada laki-laki macam-macam mau dengan kamu, mau apa, Bang? Mungkin karena dia puitis sekali, aku setiap malam enggak bisa tidur. Ya tidur aja. Apa yang gak bisa tidur? Hati-hati perayu. Akhirnya apa? Artinya kalau memang dia mengatakan tiba-tiba aku sedang dan sebagainya, ada jalan yang istimewa. Kalau hanya sekedar senang-senangan, saya tidak mau. Pastikan. Coba jujur. Bagaimana jika ada seorang laki-laki baik kepadamu, kemudian dia ingin bermain cinta, mencintaimu saja, tapi tidak menikahimu, atau mencintaimu dengan ketulusan sampai dia ingin menikah dan punya anak keturunan denganmu, pilih mana yuk? Dua tentu. Jadi berpikir masa depan. Cuman kadang gelapnya hati karena hawa nafsu nggak pikir masa depan. Padahal kadang sadar laki-laki itu nggak bisa jadi bapak yang baik gara-gara jatuh cinta itu. Naudzubillah. Namanya saya sudah nggak enak jatuh. Jatuh. Kenapa anah? Asmara. Kenapa anah? Sakit ya? Mana asmara? Istilahnya sebenarnya sudah diserem-seremin sama orang dulu tuh ya. Tapi tetap nggak takut orang-orang ini. Jatuh cinta, panah asmara, apalagi. Wah, macam. Jadi cinta adalah indah, wahai anak-anakku semuanya. Cinta adalah indah, sampai membangun rumah tangga yang indah. Kemudian kok indah cinta dalam rumah tangga nanti? Kalau sudah kalian datang pada waktunya, jangan membangun rumah tangga di atas, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Jangan membangun pernikahan di atas cinta, tapi bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sehingga belum apa-apa sudah mencintai, akhirnya bingung, ngelamarnya sudah enggak benar. Ngelamar enggak diterima jadi sakit hati. Kalau saya laki-laki, berpikir cerdas, saya pengen menikah dengan orang itu, tapi saya belum sampai derajat menjatuhkan cinta tadi. Cuman saya melihat wanita itu baik, solehah, dan saya ada kecenderungan. Kalau saya lihat dia tuh senang saja pokoknya. Berarti ini benih cinta bisa saya suburkan. Cuman belum saya jatuhkan sampai aku mencintainya. Sehingga langsung saya melangkah, melamar. Setelah melamar kok enggak diterima? Tenang aja, podo utuh ya. Coba kalau saya sudah terlanjur cinta sampai enggak bisa tidur tadi itu. Makan enggak enak ya. Makan enggak enak ya. Kalau makan enak karena demam sih oke. Gara-gara urusan dia sih, masa enggak enak makan ya. Sorry ya, gitu loh. Jadi ya, saya kalau sudah terlanjur seneng, wah, kami enggak bisa tidur dan sebagainya, wah, semangat, akhirnya apa, mau lamar. Setelah lamar ditolak. Minum bacon. Nasib itu orang bodoh, ya gitu ya. Kalian cerdas semuanya. Baik, cinta harus dibangun di atas pernikahan. Jadi kalau kalian urusan laki dengan perempuan, yang harus kalian perhatikan kecerdasan akalmu dibarengi syariat. Aku urusan dengan dia, harus ada syariat. Banyak kok anak-anak dari SMA 1 yang banyak dengan kami, mungkin sudah banyak yang tahu, ada tamatan SMA langsung menikah, baru melanjutkan ada fakultas kedokteran, ini sudah pada nikah. Saya bangga, Buya, anak saya baru SMA 1, ada NS 1 ya, dari SMA 1, terus baru mau masuk kedokteran, tapi dia pengen nikah. Turuti, nikah adalah halal. Kalau nikah, minta yang haram, jangan dikasih. Jangan khawatir anak-anakku semuanya. Kalau abahnya repot-repot, abahnya suruh ketemu Buya nanti, saya ingatkan nanti. Karena halal zaman sekarang harus dibuka. Kenapa zaman sekarang bukan kayak zaman dulu? Sehingga kalian bisa memilih. Kemudian dalam menikah, dalam mencintai harus memilih betul. Kalau tidak milih itu repot. Sama-sama bahannya ada di dalam hatimu, namanya fitrah. Maka karena itu fitrah, jangan sampai kamu jatuhkan di orang yang tidak layak untuk kalian cintai. Kalian harus cerdas benar ini. Saya punya fitrah, jadi satu-satunya fitrah di dalam diriku yaitu cinta. Yang sesungguhnya. Maka dari itu, dalam mencintai kamu harus memilih siapakah orang yang harus aku cintai. Ada orang yang memang hubunganmu dengan dia kamu tidak bisa memilih. Siapa itu? Orang tua. Dari dulu ya sudah, pokoknya aku dapat orang tua itu. Mau tidak mau orang tuamu. Kamu tidak bisa milih kan? Tapi urusan pasangan, Allah berikan kesempatan untuk memilih. Maka orang cerdas memilih. Pikir ada kriteria. Kriteria itu harus ada. Kalau orang mencintai tanpa kriteria, lagi-lagi sakit. Saya harus kriteria. Sekarang sudah buat oret-oretan. Saya selalu bicara dengan anak-anak, ibu, para orang tua. Bicaralah dengan anak-anakmu. Bicara tentang masalah kedewasaan, enggak apa-apa. Jangan dianggap anak selamanya anak. Padahal anak yang sudah tumbuh menjadi seorang wanita. Saya juga ingatkan kepada ibu-ibu semuanya, jangan kau pandang anakmu selamanya jadi anak, tapi ingat, anakmu adalah seorang pria dan anakmu adalah seorang wanita. Dia punya kebutuhan khusus. Perlu kita ajak diskusi tentang masa depan. Misalnya apa? Tentang masa depan suami. Lebih enak dia diskusi. Kita bicara dengan anak kita, sudah anak gadis, masa depan suamimu nak adalah begini. Oh mama, belum, saya masih kecil. Oh enggak, saya nak nyuruh kamu nikah sekarang anakku sayang. Cuman aku mengajarimu memilih. Begini loh kriteria. Kalau kamu punya seorang suami harus dia apalah, dekat kepada Allah. Dia takut yang haram, matanya menjaga. Dia rajin sholat dan sebagainya. Tertanam kriteria di anak-anak kita. Sehingga apa? Di saat dia di pinggir jalan, gak bisa diganggu oleh siapapun. Karena apa? Sudah tertanam di kriteria. Cuman kadang seorang tua tidak pernah berdiskusi khusus dengan anaknya urusan yang seperti ini, sehingga anaknya diskusinya dengan macomblang. Ada titip salam, ya masuklah. Maka orang tua perlu berdiskusi dengan, saya orang tuamu anak-anakku semuanya sekarang, saya diskusi khusus kepadamu saat ini. Ingat, kriteria kamu sebagai anak laki-laki, kalau calon pasanganmu nanti harus masuk dalam kriteria yang sudah kau susun di otakmu. Dia harus wanita yang solehah, yang bukan murahan, terhormat, bahkan bisa muliakan anak-anakmu, dekat kepada Allah. Sebab kalau tidak dekat kepada Allah, berarti jauh kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, yang ngontrol enggak ada. Kalau engkau punya seorang istri yang takut kepada Allah, yang menjaga dia adalah Allah. Tapi kalau istrimu adalah orang yang tidak kenal Allah, lihat kau pergi ke sana, dia sudah melanggar. Karena dia tidak takut kepada Allah. Sama suamimu yang tidak takut kepada Allah, lihat. Cukup dia tuh hanya takut karena di pandanganmu saja. Tapi kalau dia takut kepada Allah, kemanapun dia pergi, dia akan terjaga. Maka ini, dalam mencintai kalian harus benar-benar menggunakan akalmu. Kemudian setelah itu, lihat. Urusan cinta, banyak cinta itu dikuasai hawa nafsu sehingga syahwat itu atas nama cinta. Itu yang terjadi zaman sekarang. Kata mencintai urusannya adalah syahwat dan sebagainya, bahkan mungkin menjerumuskan pasangannya sampai masuk bab kehinaan. Katanya mencintai ternyata menjerumuskan. Kalau kalian menggunakan akal pasti ketemu kalian sesuatu yang sangat mulia. Dan kalian harus bisa milih dong. Milih itu dengan akal sebelum dengan hati dan cinta. Coba sekarang Buya ajak milih saja. Dengan akal ya. Sebelum kau mencintai dia, sekarang saya buat pilihan. Pilihan gambaran saja. Bahasanya akal itu berlaku. Pentingnya akal, menggunakan akal. Contoh, hei anak-anak putriku yang solehah cantik-cantik ini. Tiba-tiba suatu ketika ada yang melamarmu. Dua laki-laki. Amin. Amin. Kayak apa laki-laki? Ntar dulu dong aminnya. Jangan terlalu semangat. Hah? Coba, dua laki-laki. Ganteng-ganteng. Pinter-pinter. Kaya-kaya. Jelas? Wah, reng, pinter-pinter, kaya-kaya. Ganteng-ganteng. Cuman bedanya, yang pertama itu kalau melihat perempuan pasti, sweet-sweet. Siapa itu? Misalnya itu yang pertama, tapi kan pin kaya, keluarganya juga baik-baik. Cuman kalau lihat perempuan begitu lagi, cuman laki-laki kedua yang ganteng, pinter, kaya, orang tua juga baik, laki-laki kedua tuh masya Allah, kalau jalan selalu kalau ada perempuan dia menjaga matanya. Coba enggak, ini bukan khayalan aku, berpikir dengan akal. Coba waktu istirahat pergi sholat duha, contoh. Jadi tidak mudah kalau ngomong sama perempuan secukupnya kalau ngomong sama perempuan teman sekelasnya misalnya, ya neng butuh ini, neng sudah cukup. Coba jujur anakku yang soleh dengan akalmu, kamu pilih yang pertama, yang kedua? Alhamdulillah, memang anak cerdas. SMA 1, SMA 2 juga ada, SMA 3 yang datang cerdas-cerdas memang. Coba ini akal. Coba yang tidak menggunakan akal tuh bingung. Coba suruh, ini mungkin ada yang sudah terlanjur mencintai, kriterianya masuk enggak? Enggak Bu ya. Loh kok gitu? Saya lagi tidak berakal. Coba kamu ingin menjadi wanita idola, saya tanyakan anak putra ini, jadilah seperti yang diinginkan dia. Wah, ada ibumu mau dua calon. Biasanya kalau anak laki-laki yang nyarikin calon ibunya, ibunya nyari buat calon, calon, masya Allah, cantik cantik, masya Allah, ratu kecantikan dua-duanya. Saya buat yang istimewa aja sekalian. Tatonya apa? Sudah begitu tak tahu orang tuanya kaya-kaya, anak tunggal lagi. Kaya-kaya anak tunggal, cantik-cantik. Tak tahunya apa? Prestasinya di kelas juga, biarpun tidak di SMA 1, ternyata dia di SMA sana juga ranking dia. Pinter-pinter, cantik-cantik, kaya-kaya, hebat. Cuman, yang pertama, hei anak putraku, coba ini dengan akalmu. Yang pertama itu, wah teman laki-lakinya banyak. Wah, WA-nya itu tidak berhenti-berhenti. Wah, kalau melihat laki-laki, siapa itu yang kumisen tuh, siapa itu? Ah, tapi dia pinter, dia kaya. Coba, yang kedua adalah wanita yang masya Allah sama menjaga, kalau berjalan pun tidak senang kalau ada anak di belakangnya. Kemudian kalau berjalan menghadap ke tanah, kalau ada laki-laki tidak tolah-toleh, tidak pernah basah-basahi bibirnya. Karena ada perempuan kalau ada laki-laki, ah, ada apa itu? Nah, lah dia udah wanita yang menjaga, nggak pernah kenalan laki-laki mas, HP aja HP jadul, sudah nggak pernah WA, nggak pernah macem-macem. Dia nggak pernah kalau ngeliat laki-laki nggak ngomong pun secukupnya. Coba anak yang cerdas, milih yang pertama, kedua, kedua, jadilah kayak itu, enak kan? Masa wanita cantik kok caper terus, dipanggil sekali nolehnya 5 kali, cemen neng 5 kali, besok nyari gak ada yang manggil lagi, kasihan teman. Ini mas solehah semuanya ya. Nah, artinya akal itu berlaku wahai anak-anakku semuanya. Kemudian saya masukkan ke bab yang lebih tinggi, ketahuilah urusan dengan Allah. Ada orang terlalu terburu-buru, sehingga terjerumus dalam namanya perzinahan, kehinaan, akan menyesal sepanjang masa. Penyesalan di dalam hatinya dia. Mungkin yang pernah menzinai adalah bukan pasangannya, na'udzubillah. Dia akan merasa. Itu kalau ada sadar, kalau tidak ada sadar, terus terpuruk dalam kehinaan, bercinta, bergonta-ganti, dan seterusnya. Tidak ada nilainya dia. Akan tapi lihat, kalau wanita yang benar akan menjaga, laki-laki yang benar akan menjaga. Itu urusan cinta, jangan dianggap sepele. Sebab cinta ini betul ada hubungannya dengan syahwat. Alangkah indahnya bertemunya syahwat dengan cinta yang benar. Syahwat bukan satu yang halal, syahwat wajar, seorang ada syahwat. Syahwat bukan hina, bangkit syahwat laki-laki dengan perempuan bukan hina. Syahwat adalah fitrah, akan tetapi yang hina adalah menggunakan syahwat dengan cara yang haram. Suami istri ada syahwat, bahkan syahwat ada pahala di hadapan Allah. Nah ini, jadi anak-anakku semuanya, urusan harus kita tingkatkan lagi. Rasa takut kepada Allah, makanya jangan main-main. Apalagi sekarang kita mendengar ada urusan hari kasih sayang sedunia, misalnya, tatanya apa, mabuk bareng, zina, dan sebagainya. Mana ada kasih sayang? Hari menghancurkan cinta sedunia. Kalau hari kasih sayang sedunia adalah mengangkat kemuliaan seorang pria dan wanita. Bukan dengan cara semacam itu. Sampai ada hotel untuk anak-anak SMA di Jawa Timur, diskon 75%. Maksudnya ngapain? Untuk dirusak anak-anak itu, dirobohkan sama orang-orang di Malang sana. Bagaimana diskon, hotel diskon untuk anak-anak SMA, untuk anak-anak sekolah yang mau berlibur, hotel diskon 75%. Maksudnya suruh ngapain anak-anak muda? Ini merusak itu. Ada pesta kasih sayang sedunia, tanya-tanya pagi harinya pada mabuk semua dan sebagainya, sudah berzina, na'udzubillah. Ini bukan kalian, kalian adalah anak mulia. Amin. Harus ngerti kemuliaan. Urusan pacaran itu adalah juga main-main cinta, jadi mencorek, menodai cinta itu. Pacaran itu adalah banyak biacara, bohong, dan itu main-main syahwat, main api, istilahnya juga di main api, kebakar nanti. Makanya Buya ingin slogan itu kalian serukan. Banyak di antara kalian tidak pernah ngerti pacaran, bukan karena dia tidak ganteng kok. Saya menemukan ada anak SMA dari sini, SMA dari sini, sekarang juga melanjutkan di mana itu, kuliah di Surabaya, kemudian saat itu sudah kerja di mana. Dia anak, fisik yang bagus dan sebagainya. Kamu kenal perempuan? Enggak, Buya. Dan Buya berharap seperti dia banyak. Fisiknya ganteng dia. Lembut dia. Mau dia? Mau. Nanti kasih tahu komisi Buya itu. Ada anak SMA 1. Baik dia. Kerja sampai enggak pernah urusan dengan perempuan. Loh, apakah itu mengurangi nilainya dia? Tidak. Dia berpikir, saya enggak perlu main-main, main api. Syahwat itu kalau dituruti terus berkembang, naudzubillah. Maka sekarang anak-anak SMA 1, 2, 3 dan seterusnya yang ada di sini harus punya jati diri, punya karakter, sifat mulia. Seorang laki-laki yang berwibawa, memuliakan wanitanya, wanita yang mulia. Maka urusan pacaran sebisa mungkin kalian hindari. Pacaran ganggu. Kalau nikah yes. Pacaran no, nikah yes. Besok buat stiker itu. Kaosnya pacaran no, nikah yes. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Sekolahnya BSS. Bayar sendiri-sendiri. Ya, orang tua Anda bakal ngerti, orang tua kalian bakal ngerti kemuliaan. Zaman sekarang bukan kayak zaman dulu. Saya selalu wanti-wanti pada orang tua. Zaman ini bukan zamanmu dulu. Zamanmu dulu tuh sak kampung yang punya TV hanya Pak Lurah tok. Itu pun TV-nya kalau ditonton seminggu sudah gambarnya tinggal yang TV hitam putih betul para Pak kepala sekolah dan yang lain. Itu kan yang punya Pak Lurah, TV-nya hitam putih, pakai aki, ditonton seminggu nanti gambarnya separuh. Terus acaranya pun ya paling itu ada namanya kolom pencapir kalau tidak salah. Kemudian paling mengganggu adalah film akhir pekan katanya. Itu saja betul ibu-ibu yang umurnya di atas saya sedikit. Aman dan sekarang Masya Allah internet segala macam. Akan tapi ketahuilah, jika Allah memuliakan kalian tidak ada yang bisa mengganggu kalian. Sudah mengerti kali ya? Cinta menggunakan akal. Jangan mau dimain-maini oleh hawa nafsu. Tidak. Kalau ada laki-laki mendekati kepadamu, tujuanmu apa? Maumu apa? Suruh membuat proposal apa? Membuat planning. Planning mencintaimu, perencanaan, proposalnya saya mencintaimu untuk begini programnya harus jelas dong. Mau buat sekolah aja program jelas kok. Katanya apa hanya seminggu. Dan hati-hati, apalagi dengan laki-laki cerdas. Paham enggak? Laki-laki cerdas, wah pinter. Pokoknya pacaran jangan mau loh. Saya punya cerita laki-laki cerdas. Tapi cerdas yang enggak benar sama yang benar tuh beda. Kalau laki-laki cerdas, kamu jangan terpesona. Biarpun pakai bahasa ayat, bahasa ustadz, bahasa apa, kalau sudah memadu cinta dalam yang haram mengarahkan neraka. Hati-hati laki cerdas-cerdas ini anak SMA ini kan SMA 1, 2, 3 ini kan sudah rohisnya kan bagus, jadi anaknya solehah-solehah. Nah, kalau saya mau main dia, ya isian tawar-menawar sama temannya, itu bisa enggak? Enggak dia tuh. Yo enteng, berapa? Sebulan? Sebulan-sebulannya, kasih waktu deh setahun. Setahun beres di, yang cantik, yang soleha, yang paling halus, paling lembut. Anak cerdas menteng, langsung kasih nomor teleponnya. Mana nomor telepon? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masalah, Neng Ustazah. Neng Ustazah anak SMA 1, Masya Allah. Saya dengar anak SMA 1, 2 dan 3 yang di sini. Masya Allah, kegiatan agamanya sangat banyak. Masya Allah, alangkah enaknya sekolah ternyata masih diberi pendidikan agama. Oh, terima kasih ini siapa? Enggak, saya hamba Allah, mohon didoain saja biar saya baik. Nah, kan sudah balas kan? Akhirnya pas seminggu kemudian minta maaf, Neng, mohon doain biar saya bisa jadi orang baik ya. Doain bisa jadi orang benar, orang baik. Oh iya, amin. Akhirnya enggak mulai curhat. Boleh curhat ya nih. Curhat gimana? Saya itu jarang sholat, jarang ini. Gimana sih caranya? Ini anak SMA 1 yang baik, solehah. Bukan SMA 1 deh, SMA 21 deh. Saya tidak mau SMA 1, SMA 1 baik semuanya kok, amin. Enak SMA 21. Akhirnya Pak, iya kamu harus rajin sholat, rajin ibadah dan sebagainya. Iya dah, tolong Neng, nasihati saya ya. Kalau ada apa kalimat-kalimat baik kirim ke saya. Ini belum tahu laki-laki ini siapa ini. Laki-laki cerdas tadi itu. Akhirnya, betul mulai ngirimin nasihat. Pesannya Buya Yahya disampaikan. Akhirnya Pak, terima kasih Neng, dalam 3 bulan ini saya punya banyak perubahan, saya sudah bisa sholat dan sebagainya. Padahal nggak pernah sholat. Hati-hati karena cerdas ya. Setelah itu apa Neng, tolong nasihati Neng, biar saya bisa bangun malam dan sebagainya. Oh harus bangun malam ini ya. Nah. Tolong banguni saya kalau Neng bangun malam dibanguni. Nggak dibales, seminggu nggak dibales sih. Kata Nengnya tadi itu, anak SMA-nya tadi, wah mungkin belum biasa. Baru hari ke-8, aduh Neng hari ini saya baru mulai bangun. Mulai kemarin sebenarnya dia tidak tidur karena mabuk dia. Cuman dia cerdas, nggak langsung dijawab. Ntar dulu, waduh, ini alhamdulillah, saya sudah mulai bisa bangun malam dan mulai sholat. Nah ini sudah mulai. Oh baik, terima kasih. Akhirnya terakhir sudah hampir 8 bulan. Targetnya sama temannya itu 1 tahun dapat motor 1 dia. Kalau sudah berhasil nggak add ini perempuan dapat motor 1 dia itu. 8 bulan sudah ketir-ketir, 8 bulan akhirnya apa? Alhamdulillah Neng, dalam setelah saya kenal dengan Neng ini 8 bulan ini saya banyak perubahan, mohon doain ya, doain. Oh iya, doain, sudah didoain segala macam. Akhirnya apa? Neng, saya kan harus punya punya masa depan, Neng, tolong Neng. Kalau mungkin ada kawan-kawan yang sudah menjelang umur pernikahan atau apa, kan saya hidup enggak mungkin tanpa cinta. Tolong deh carikan kawan yang sekiranya apa namanya? Temanmu yang solehah, yang baik untuk saya. Umurmu berapa sih? Umur saya 22. Oh, masih muda. Ya, kalau masih muda, enggak muda sih enggak, 22 kok muda. Cuman carikan yang kira-kiranya umurnya 18-an. Ah, ya 18 nih. Kan mikir Nengnya tadi. 18 ah? Saya SMA kelas 3. Mikir 18 ini. Ya sudah, nanti saya carikan. Dicarikan ada anak baik solehah rupanya. Tapi saya belum kenal kamu. Kenal. Wah, waktu kenalan pakai kopiah putih, pakai imamah lagi. Ya, masuk kayak orang soleh. Padahal enggak pernah sholat dia. Akhirnya terus mulai gitu. Wah, anak baik dan sebagainya. Akhirnya dikenalkan dengan kawannya. Sama kawannya apa? Mohon maaf, Neng. Kok saya belum cocok dengan anak itu dan juga saya takut dosa. Terus kedua tidak cocok. Gini aja Neng, rumusnya kayaknya sederhana. Selama ini kan saya tahu Neng suka didik saya selama 8 bulan, 9 bulan. Kalau nyarikan orang pokoknya jangan jauh-jauh deh sifatnya dari Neng. Nah, ini mulai masuk rayuannya. Jangan jauh sifatnya dari Neng. Kayak saya tersanjung perempuan begituin ya. Mulai, ah masa seperti saya ini kok kamu mau? Nah, hati-hati kalau ada perempuan ngomong gitu berarti mau. Ya. Kalau ada perempuan ngomong gitu berarti mau, sudah lah. Kata laki-laki, kena ini sudah. Mulai masuk. Akhirnya apa? Sudah ngomong, saya umur begini, saya ingin menjaga kehormatan saya ingin menjaga, bahasanya bahasa syariat. Cuman dia mencuri, hati-hati, semakin cerdas. Akhirnya apa? Betul. Sudah SFSM mulai mengarah kepada yang itu. Maaf, Neng, maaf. Maafnya 1000 kali. Maaf, Neng. Maaf, mohon maaf. Maaf ya apa sih? Aduh, nggak jadi deh, saya nggak jadi ngomong. Loh, kok kenapa nggak jadi? Penasaran mulai Nengnya ini. Kenapa Neng? Maaf, mohon maaf. Enggak, maaf, takut Neng marah nih. Maaf Neng ya, tolong jangan diambil hati. Maaf, kenapa ya kalau saya ngelihat SMS-nya Neng kok gemeteran ya? Ah, lihat SMS-nya udah gemeteran katanya. Wah, tak taunya apa? Sama, karena apa? Semuanya punya fitrah cinta. Mulai seneng juga itu perempuan kan? Padahal katanya, ustazah. Mulai, katanya dia, wah jawabannya sudah mulai nyambung. Iya. Ya enggak apa-apa, itu kan fitrah, kata Buya Yahya. Wes, Buya Yahya dibawa-bawa ini. Sudah mulai disambut nih, sudah mulai nyambung. Ih, kena ini. Ya, iya. Jadi fitrah harus dijaga dong ya. Ya akhirnya besok mohon maaf, Neng. Aduh, akhirnya besoknya minta maaf terus. Mohon maaf, Neng, kalau saya ngomong kemarin tuh ya, mohon maaf. Gayanya sih mohon maaf. Tambah penasaran nih perempuan nih, kok baik bener nih, gitu aja sudah minta maaf. Akhirnya Pak, terakhir Neng, boleh saya ngucapkan sesuatu? Ngucapin apa? Akhirnya Pak, enggak tega ngirim ucapan. Ngirim gambar waru. Yes. Gambar waru dikirim. Wah, biarpun gambar waru tapi itu menusuk hati sebelum kulitnya itu. Masuk ke hati, sudah mulai berubah. Ya enggak? Lah itu, akhirnya diam-diam apa? Jatuh cinta pelan-pelan. Makanya enggak penting, biarpun katanya suruh tahajudan bisa bohong itu anak-anakku semuanya. Kalau mengarah kepada bab yang namanya pacaran, biarpun katanya bahasanya syar'i, manggilnya Abi Umi, bohong. Gini ya? Baik, ini saja mungkin. Saya pengen diskusi anak-anakku. Sudah ngerti ya? Cinta itu indah. Jangan kau nodai dengan hawa nafsu dan syahwatmu. Hah? Baik, itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih kepada guru kita, Al-Mukarram Buya Yahya, yang sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita, adik-adik ya. Iya, subhanallah. Nah, sebelum ke segmentasi tanya-jawab, Kak Farhan pengen tanya dulu ya. Nikah? Pacaran? Kurang kompak. Nikah? Pacaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya. Luar biasa sekali Kang Jaka ya. Ya luar biasa. Semangatnya luar biasa sekali. Dan kita memasuki ke bagian segmentasi tanya jawab. Silakan mungkin bagi adik-adik yang ingin menanyakan seputar tentang kasih sayang antara fitrah dan fitnah. Silakan. Kami persembahkan dulu kepada adik-adik laki-laki. Silakan adik-adik. Salam, sholawat, kemudian nama jelas dan dari sekolah mana? Iya, alhamdulillah. Silakan deh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan siapa? dengan Ari Sucipto dari SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Arif Sucipto, baik. Ari Sucipto. Baik ya. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya ini kan sekarang ini banyak teman-teman saya ini yang terjebak dalam yang namanya pacaran. Iya. Nah, bagaimana cara menasihati teman saya itu agar dia itu sadar bahwa cintanya itu semu. Pacaran itu kan cintanya semu. Semu. Iya. Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ari yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Kepada adik-adik perempuan, silakan yang mau bertanya. Iya, yang mau bertanya siapa nih? Kang Jaka, silakan. Yang mana nih Kang Jaka? Ya, yang tengah tadi ya. Yang bagian tengah silakan. Boleh. Jangan malu-malu ya, daripada nanti galau nggak bisa nemu jawabannya gitu. Boleh mana? Ya silakan yang bagian tengah. Tuh mic-nya boleh ya dikasih tengah katanya. Silakan. Tadi yang agak mohon kerjasamanya panitia silakan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatnya Dek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nama saya Baijah dari kelas 10 MIPA 1. Baijah. Dari sekolah mana? SMA 1 Kota Cirebon. Semansa. Baik, silakan pertanyaannya. Untuk Buya Yahya, saya ingin bertanya. Nah, kan sekarang tuh banyak embel-embel pacaran. Kalau misalnya pacaran sama saya nanti saya ajarin cara-cara ini, cara-cara ini. Yaitu dia tuh pacaran tetapi kayak membawa maksud tertentu juga. Nah, tapi yang ngajak pacarnya itu tuh ahli ibadah, sholatnya rajin misalnya, tapi itu pacaran. Nah, banyak-banyak di sini tuh. Mohon tenang, silakan lanjut Mbak Ija. Jadi gimana gitu, padahal kan dia kan ahli ibadah, sholatnya rajin, puasa Senin Kemis lagi, tapi lu pacaran. Jadi iya, mohon tenang, silakan masih ada undek-undeknya kayaknya, silakan adek lanjutkan. Sudahlah, cukup saja, takut ada yang tersindir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat adik kita dari SMA N 1 ya, kemudian yang dari laki-laki SMA dari 2, SMA ya? 2, iya, dari adek Ari yang menanyakan tentang pacaran ya. Ini bagaimana menasehati ya. Dia ada rasa ingin menasehati supaya enggak pacaran, tapi yang menasehatinya siapa enggak tahu ya. Temannya mungkin ya. Ya mungkin walaupun temannya, tapi insyaallah ini akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya adik-adik ya. Baik Buya, kemudian yang kedua tadi ada dari adik kita Baijah dari SMN 1 yang menanyakan tentang tentang modus, mungkin itu modus ya. Lebih ke modus pacaran seperti apa nih Buya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga tidak boleh langsung memvonis dengan stempel negatif kepada anak-anak yang sudah terlanjur berpacaran misalnya, karena selama ini memang pendidikan semacam ini jarang dihadirkan, sehingga mereka lebih mengikuti sinetron, televisi dan sebagainya. Cuman kita harus sadar, berubah itu harus anak-anakku semuanya, sebab pacaran sudah menjadi budaya. Bahkan kadang seorang ibu pun kalau anaknya belum punya pacar ditanya, "Nak, pacarmu siapa?" Bahkan lebih menyeramkan lagi, ternyata ustadznya juga macarin misalnya tadi pertanyaan. Ini petaka, malah petaka besar. Jadi mungkin karena dia mungkin dalam melakukan kesalahan itu bukan serta-merta ingin melanggar, karena mungkin ya seruan emosi batinnya, emosi cintanya sampai dia mencintai, kemudian sampai dia pacaran. Dia terbawa kepada suasana fitrahnya tadi. Kalau memang seperti itu kasusnya, ya perlu disadarkan perlahan demi perlahan. Gak bisa caci maki, dasar kau begini, gak masuk. Cuman difahamkan, kau harus punya tujuan. Ditanamkan rasa takut kepada Allah, jangan masuk bab zina dan sebagainya, na'udzubillah. Sampai kadang-kadang sudah semakin, sebab gini loh pergeseran. Keberanian kepada Allah itu bergeser, mula-mula hanya omongan toh. Akhirnya omongannya mulai omongan jorok, omongan yang mengarah kepada hal itu. Sampai berani ngirim gambar, foto dan sebagainya, na'udzubillah. Itu berkembang. Sehingga semuanya itu persiapan kalau bertemu langsung to the point, na'udzubillah, kehinaan zina. Lah itu mengarah ke sana. Maka caranya adalah tidak bisa kita langsung nasihati begitu, enggak mungkin juga. Karena begini, dalam menasihati itu ada dua hal. Kalau kamu ingin mengingatkan, itu tanda cinta karena Allah. Kalau engkau ingin mengingatkan sahabatmu yang mungkin dia saat ini terjurus dalam pacaran, sebab menurut keyakinan dia adalah benar, ngikuti fitrahnya, maka yang harus kita lakukan pertama adalah, kalau memang kita ingin mengingatkan dia takut terjurus dalam keharaman zina dan muqaddimah zina, wala taqrabu zina, jangan kau dekat-dekat zina, termasuk dekat zina adalah jenis pacaran dan tetek bengeknya, maka yang pertama adalah kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Artinya, kalau Anda mengingatkan dia, mungkin harus Anda butuh waktu yang tepat. Misalnya dalam diskusi manis. Mungkin saat ngomong, dan kadang kita tidak harus ngomong masalah urusan pacaran dan kekasihnya. Mungkin bicara tentang masa depan seorang istri dan sebagainya. Kemudian langsung saja dengan bahasa setelah itu, sudah ketemu waktunya, waktu lagi makan bakso, makan mie, makan apa, bareng-bareng, enak. Boleh saya ngomong, sebagai saudaraku, ngomong apa? Ya, sebetulnya ini adalah bab saya cinta, masalah kecintaanku kepadamu sebagai sahabatku, saudaraku. Apa sih? Ya mohon jangan tersinggung dong, siap nak tersinggung, jangan sampai gara-gara saya ngingetin pecah persahabatan kita. Ya enggak dong, lah benar ya janji ya, saya demi cintaku kepadamu sebagai sahabat. Apa sih? Enggak gini kok, saya dengar bahwasanya segala sesuatu harus ada perencanaan masa depan. Misalnya apa, kalau aku mencintai seorang perempuan, apa sih masa depanku, kan gitu. Diajak diskusi dengan akalnya. Kemudian langsung tutup poin setelah itu, setelah kita kasih mukadimah, mohon maaf hubunganmu dengan itu loh bagaimana. Oh dia baik, masalah dia baik, oke lah baik. Harus dengan cara yang manis, tidak boleh langsung dimarahi, tidak. Jadi bawa giringan, sekarang yuk kita berpikir, pantaskah dia menjadi istrimu? Dan kira-kira kapan akan menjadi istrimu? Diajak berpikir, kalau Anda tidak bisa, Anda tulis. Yang kedua adalah, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Mungkin Anda kirim surat cinta kepada sahabatmu, tentang kasus ini. Cinta banyak suruh merenungi dia, dia akan berpikir dan berubah. Nah ini, kadang-kadang kita terburu-buru, kamu tidak boleh pacaran, apaan itu? No. Dia sudah senang. Oh, ibunya saja dilarang. Makanya termasuk petaka cinta yang sebelum waktunya itu, kehancuran di masa depan dunia akhirat. Maka ketahuilah wahai anak-anakku semua, jika ada orang menjalani hidup, berumah tangga dengan menyakiti orang tua, harga mati tidak akan bahagia, biarpun dia mendapatkan kucuran dana 20 miliar. Di ibaratnya. Karena apa? Kebahagiaanmu adalah di kepatuhan orang tua. Gara-gara cinta itu lihat, sering melanggar orang tuanya, gurunya dilanggar, Allah dilanggar, gimana bisa mendapatkan kebahagiaan? Biar sering ada orang konsultasi, termasuk diantara anak-anakku semuanya, biar itu paling senang kalau ada orang datang itu, ternyata suami istri kok senang, ketawa-ketawa senyum, tiba-tiba cubit-cubitan depan Buya itu, saya senang. Paling sumpek saya itu, ya Allah, nangis sebelah ini, nangis, aduh, pasti masalah ini. Dan setiap yang punya masalah, biasanya kelihatan rentet, kenapa kok seperti itu? Coba, gimana hubunganmu dengan bapakmu, ibumu dulu? Iya Bu ya, ini sebetulnya dulu gak direstui sama bapak ibu. Ah, sama orang tua dilawan, nah ini hasilnya. Orang tua saja dilawan, ditempeleng sama suami setelah itu. Ah, jadi gitu ya anak-anakku kamu. Jadi halus, bahwa jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, satu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu. Sampaikan mungkin dengan surat, atau minta orang yang bisa mengingatkan dia. Kemudian yang kedua adalah, oi anak-anakku, itu yang paling berbahaya. Itu paling berbahaya. Kalau mohon maaf, kalau laki-laki yang menampakkan dirinya bandel, jelek, nanti yang bisa diambil juga perempuan yang sekelas itu. Tapi kalau sudah pakai gaya ustadz, ini anak-anak baik bisa kena itu. Nah, kita jangan nuduh siapapun. Kalau memang dia orang ngerti ilmu, hendaknya menikah saja, ngapain harus pacaran? Berarti tidak cerdas kan dia. Ini harus saya tegaskan ini. Banyak kejadian di kampung-kampung, bukan saja ini. Kenapa kok terjadi pencabulan? Itu bukan serta-merta, wahai anakku. Pencabulan, cabulnya seorang ustadz dengan murid, tidak serta-merta. Santri baru langsung dicabulin, enggak. Ini biasanya apa? Gurunya ini sudah mulai hatinya enggak benar. Murid yang paling cantik kasih giliran terakhir. Kemudian difaseh-fasehkan, kelamaan, kemalaman, nanti dianterin. Ini hati-hati. Hawa nafsu. Kalau orang cerdas, ngapain? Kalau ustadz ngerti, saya nikah saja. Kalau saya senang dengan anak ini, saya lamar. Kalau tidak dikasih sama bapaknya, biar tidak usah saya pikirin, saya putus sekali, ganti yang lain, nyari, gitu. Jadi awas, justru yang kami takutkan adalah orang yang pakai label kemuliaan, lalu dia menyusupkan racun semacam itu. Bahkan itu menjadi contoh yang tidak baik buat yang lainnya. Kami tidak menyatakan ada di sini, dimanapun. Dimanapun ada. Akan tapi nasihat untuk semuanya, hati-hati justru dengan orang semacam ini. Maka Buya katakan kepada kalian semua, wahai anakku, anak putriku, biarpun orang jubahnya lebih gede dari jubah Buya, puasanya setiap hari, separuh malam bangun, malam gak pernah tidur. Kalau dia berduaan denganmu, ketahuilah, anggap ini serigala. Jadi semua laki-laki, termasuk ini wahai anak gadisku, yang cantik soleh ini, pokoknya anggap semua laki-laki itu serigala. Bukan maksudnya dari segi kejelekannya, dia sangat membahayakan kepadamu, biarpun katanya sudah berjubah semacam ini. Saya punya syahwat kok, saya normal. Saya tidak mengaku malaikat, makanya saya juga wanti-wanti kepada anak. Makanya kalau anak putri ngadep kepada saya, jangan ngadep sendirian, kamu ngapain? Cari dua atau tiga teman ngadep ke saya. Kalau Buya di kamar kebetulan, nggak boleh, haram. Laki perempuan berduaan itu adalah haram, biarpun untuk ngajari Al-Quran. Wah, Al-Quran difasai-fasain lagi, biar lama. lihat bismillahnya, lihat macam-macam. Santrinya serius, ustadznya menjelajah seluruh tubuhnya. Wah, ini khianat. Nah, itu nggak boleh. Maka justru lebih hati-hati dengan orang-orang semacam itu. Apakah ada, Buya? Nabi sudah menyebutkan kok. Ada orang semacam itu. Maka waspada itu kepada semua orang, khususnya anak gadis ya. Kalian anak-anakku yang soleha, hati-hati ya. Jangan sampai. Kadang-kadang, kenapa saya ngomong gitu? Kadang-kadang ada dipanggil orang yang misalnya orang yang dikagumi kiai. Coba. Kalau saya panggil mesti mau, kamar ikut saya. Kan, dipanggil Buya, barokah, begitu ya. Ndak neraka, itu neraka, neraka. Jangan percaya, kalau berduaan jangan percaya kalau yang manggil Buya. Paham? Jangan mau kalau berduaan, panggil sini nih nak, soleha baik, masya Allah nak baik. Mau ngobrol dengan Buya penting nih, berduaan dikunci kamarnya. Wah, yang ketiga adalah iblis. Paham nak? Jadi laki-laki, suamimulah yang perlu kau sanjung. Bahkan saya mengajari anak jadi anak gadis yang soleha, hebat. Jadi anak penuh wibawa. Saya punya nasihat panjang, sampai diantara guyonan nasihatku, wahai anakku yang solehah, kalau tiba-tiba ada laki-laki yang iseng kepadamu, misalnya cuel-cuel atau ngomong yang merendahkan kamu, ambil sepatumu dan tamparkan di mukanya. Oh, Buya ngajari jelek, oh enggak, habis itu kau akan menjadi masyhur wanita yang paling menjaga. Wah, semua laki-laki baik mau dengan kamu, percaya enggak? Wah, ini jangan macam-macam ini dengan perempuan ini. Oh enggak, jangan khawatir, kalian tidak bakal ditampar oleh dia, karena ini anak baik semuanya. Ini anak baik, gak kira ditampar, ngapain ditampar? Itu kan yang iseng itu kan? Itu bukan berarti ditampar beneran, akhirnya apa? Kalian harus punya wibawa. Perempuan mulia, susah. Coba, kalau ada seorang laki-laki gampang masuk ke rumahmu, itu artinya apa? Rumahmu rumah rendah. Kamu murah. Coba kalau kamu berwibawa, kalau ada orang laki-laki mau nyapa kamu, itu berat. Gimana? Hati-hati, tapi kalau murahan, cantiknya, aduh, bibirnya, rambutnya, karena murah. Makanya kalau laki-laki gampang nyanjung kamu, sebetulnya kamu harus tahu diri. Berarti kamu telah menempatkan di tempat yang murah. Jadi kan ada wibawa dalam dirimu. Masuk ke rumah tuh mikir, mula balik gak jadi. Muter lagi, bablas lagi. Mau mampir, mau ngapel. Gak jadi lagi, karena rumahmu rumah wibawa. Itulah. Dan anak laki-laki ku, jangan mau sama perempuan murahan. Coba, kalau perempuan kamu panggil sekali, kok noleh lima kali. Langsung, sret, no. Murahan bener. Wong saya manggil ada perlu, tato yang olehnya 4 kali. Neng, maaf neng, apaan? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Nggak manggilnya salah lagi. Maaf, bukan ente yang saya manggil tadi. Kasian bener ya. Jadi kalau kamu perempuan murahan, jangan mau ya. Jangan mau. Rugi dong. Masa punya istri anak ganteng soleh begini, perempuan murahan. Panggil sekali, nelpon 5 kali. Enggak. Jadi ya, itu perlu. Jadi enggak benar seperti itu, harus makanya, tapi ingat ilmu bukan untuk orang lain. Artinya apa? Jika engkau menjadi seorang ustadz, engkau menjadi seorang pembimbing, harus jadi contoh yang baik. Tidak usah nilai orang lain, selesai. Nilai orang lain enggak ada baiknya. Baik ini saja, Allah a'lam bisawab. Insyaallah luar biasa ya, jawabannya jelas, singkat, padat gitu. Tadi yang pertama pertanyaan apa? Bagaimana cara menasehati? Iya, ya. Cara menasehati. Yang pertama, kebenaran itu tidak mesti disampaikan pada saat itu juga. Iya. Yang kedua apa, Kang Farhan? Yang kedua adalah cari metode yang tepat, wasilah. Okay. Artinya atau menyampaikan, lain, ya. Menyampaikan itu tidak harus dengan lidah sendiri. Kita boleh dengan misal minta tolong sama teman yang akrabnya, atau juga bisa dalam bentuk tulisan. Okay. Ya, dan masih banyak yang lain lagi. Boleh juga mungkin nge-share gitu ya, kalau di Facebook itu daripada aneh-aneh, share aja video yang baik-baik gitu ya. Oh gitu. Iya kan, iya. Yang sesuai gitu. Temanya tentang cinta gitu. Baik, subhanallah. Para adik-adik semuanya, para pemirsa Al-Baja TV dan para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Mari adik-adik semuanya, kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita akan tutup acara talkshow kasih sayang antara fitrah dan fitnah ini dengan untaian doa yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Yahya. Kepada Buya, dipersilakan. Baik, sebelumnya mungkin ada di antara yang hadir di sini ada saudara-saudari kita yang di luar Islam. Mereka juga punya kaidah cinta kok. Yang di luar Islam dia punya kaidah cinta. Dan dia boleh cinta dengan cara apapun sesuai dengan agama mereka. Cara pernikahan termasuk cara mengungkapkan cinta sesuai dengan agamanya. Sehingga kami bicara di lingkungan kaum muslimin tanpa harus menodai agama lain. Kita tidak mengolok agama lain, termasuk Valentine. Biarpun Valentine sendiri di kalangan kaum Kristiani tidak banyak dikenal, kecuali di akhir-akhir, dulu tidak pernah ada. Dan bukan dari asal agama Nasrani. Jika ini telah diadopsi oleh agama selain Islam, lalu dia merayakan acara ini, itu urusan mereka. Urusan mereka. Cuman untuk kalian, wahai anak-anakku, yang kalian adalah anak kaum muslimin. Kalau saudara kalian misalnya, kalian punya sahabat yang agamanya Nasrani, dia ingin Natalan, ingin tahun baruan, ingin Valentinan, itu urusan dia. Dan tidak perlu kita melarang dia. Itu adalah toleransi yang harus kita hadirkan. Cuman, punya peduli dengan rumah tanggaku sendiri. Rumah tanggaku kaum muslimin ini. Maka, untuk Valentine adalah bukan budaya kaum muslimin. Dan hari kasih sayang sedunia adalah Nabi SAW. Kelahiran Nabi ada kasih sayang. Karena apa? Nabi membawa rahmatan lil alamin untuk semesta. Jadi mohon kalian tidak usah ikut-ikutan yang demikian itu. Karena dikhawatirkan kalian masuk di dalam perangkap. Dan itu bukan cara yang benar di dalam agama kita. Tanpa harus mencaci agama lain. Kita tidak mencaci agama yang lain. Mungkin ada di antara yang hadir adalah di luar Islam. Anda punya hak untuk menjalankan itu semuanya. Akan tapi tolong dilihat. Dalam Islam ternyata sangat indah untuk menjaga kehormatan, kemuliaan. Maka Anda, kalian jangan sampai ikut-ikutan Valentine. Kalau terlanjur nyumbang apapun, misalnya terlanjur nyewa tempat untuk Valentinan, untuk acara Valentine, kalian batalin saja. Rugi pun rugi untuk jihad di jalan Allah. Batalin. Ganti aja besok nyembelih kambing di mana, kebun mana. Langsung ke Al-Bahjah sana nyembelih kambing sana aja sudah. Jadi jangan dilanjutkan. Demi apa? Demi keselamatan akhlak kalian. Maka selagi lagi apa? Valentine Day jangan diikuti. Karena kalian seorang muslim, muslimah, tidak usah ikut-ikutan. Kalian muslim, muslimah harus punya pendirian. Dan hukumnya adalah apa? Semua syiar agama lain adalah haram. Seperti halnya agama lain mengikuti syiar kita, bagi mereka adalah haram. Sama-sama sebetulnya. Hanya biasanya kaum Nasrani yang lemah ikut maulidan, ikut acara Isra Mi'raj. Itu Nasrani yang lemah. Bukan masalah toleransi. Toleransi tidak harus kita ikut. Toleransi adalah biarkan yang Natalan-Natalan, biarkan yang Valentine-Valentine karena dia punya agama. Tapi kalau saudara kita kaum muslimin melakukan, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Maka anak-anakku semuanya yang sudah terlanjur punya program urusan Valentinan, maka hendaknya dibatalkan karena Allah. Maka setelah itu Allah akan menggantikan kepada kalian cinta yang indah, membawa keindahan di dunia sekaligus di akhirat nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, pandanglah anak-anak kami ini dengan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Pandanglah mereka dengan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mereka berkumpul di sini ingin mencari kemuliaan dalam cinta. Maka kami mohon, ya Allah, jangan sampai mereka terjerumus di dalam mencintai. Jangan sampai mereka salah dalam bercinta. Kami mohon berikan kepada mereka bimbingan yang sesungguhnya. Ya Allah, jaga cintanya. Jangan sampai cintanya bercampur dengan hawa nafsunya. Sehingga di kedepan hari dia bisa mencintai orang-orang yang benar layak untuk mereka cintai. Sehingga cinta itu membawa kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Ya Allah, hawa nafsu kami, ya Allah. Jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu kami, ya Allah. Dan kami mohon dari anak-anak kami semua, jika ada di antara mereka yang sudah terbawa, terseret oleh hawa nafsunya di dalam urusan cinta dan pacaran, sungguh kami mencintai mereka. Jangan sampai mereka kau jerumuskan dalam zina yang hina. Kami menghentikan sampai di situ, ya Allah. Fahamkan makna cinta sehingga mereka melangkah dalam mencintai dengan cara yang benar dan koridoi. Kami tidak ingin mereka terjerumus, ya Allah. Sebab orang yang salah dalam mencintai akan mudah melanggarmu. Yang salah dalam mencintai akan mudah melanggar orang tua. Yang salah dalam mencintai akan menemukan keterpurukan dalam hidupnya. Sungguh kami tidak rela jika mereka terhinakan, ya Allah. Maka kami mohon jaga hati mereka semua ini, ya Allah. Jaga hati mereka, ya Allah. Pertemukan kelak di kerban hari dengan orang-orang yang Kau cintai, pasangan-pasangan orang yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, lahir batin mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, jangan sampai anak-anak kami mudah terbawa kepada budaya-budaya di luar sana, budaya-budaya yang bertentangan dengan akidah syariat budaya kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, kami serahkan mereka semua kepadamu. Saat ini kami melihat wajah-wajah mereka, kami melihat mereka, ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang terhinakan, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka terhinakan, ya Allah. Jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka, jauhkan mereka dari zina yang menjadi sebab kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, ya Allah. Jauhkan mereka dari mukaddimah zina, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Kami ingin melihat mereka di surga-Mu, ya Allah. Kami ingin melihat mereka berbahagia dalam rumah tangga mereka. Kami ingin mereka terbebas dari dosa, ya Allah. Maka kami mohon, jauhkan mereka dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara mereka, ada di antara kami, ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Hentikan dan tutup aib itu, ya Allah. Dan bencikan kepada zina. Buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak rela. Kami mencintai mereka, ya Allah. Cintailah mereka. Kami mohon, jaga kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang, ya Allah, yang bisa kami cintai dengan benar. Dan kami bisa mencintai dengan benar. Dan mencintai kami dengan benar. Dan jadikan hidup kami hidup saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta, ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami di tempat ini, maka pertemukan hati kami dalam cinta. Kami ingin mencintai mereka ini dengan sesungguhnya, ya Allah. Kami ingin mencintai mereka ini karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, berikan kepada semua, ya Allah, para guru yang membimbing anak-anak kami, kekuatan, ya Allah, ketabahan, ya Allah, segala kebaikan untuk mereka, ya Allah. Dimulai dari bapak kepala sekolahnya hingga semua yang berada di sini, hingga staf-staf yang bekerja di sini, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, dan mudahkan segala urusan orang tua mereka ini semua, ya Allah. Orang tua mereka berprasangka baik menyekolahkan anak mereka karena mereka ingin anak mereka baik. Maka kami mohon, ya Allah, mudahkan segala urusan orang tua mereka, lapangkan rezeki mereka agar bisa membakar lapangan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk membekali anak-anak mereka dalam menuntut ilmu ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada anak-anak kami cita-cita yang mulia yang menjadi sebab keselamatan di dunia dan di akhirat, dan sampaikan mereka kepada cita-cita mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni segala dosa kami, ya Allah, yang sangat banyak, ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon, jadikan anak-anak kami anak yang senang berkumpul dalam kemuliaan, ya Allah. Berkumpul dalam kemuliaan, ya Allah. Berkumpul dalam kemuliaan, ya Allah. Berikan kepada mereka, ya Allah, kemudahan, ya Allah, untuk bergabung dalam kemuliaan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka terjerumus, ya Allah. Kami tidak rela jika ada yang mereka terjerumus, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Buya ingin menyampaikan sesuatu, semoga adalah dengan hati kami, wahai anak-anakku semuanya. Sungguh Buya mencintai kalian semuanya karena Allah. Dan semoga ini benar. Semoga Allah memberikan kepada Buya kecintaan yang sesungguhnya kepada kalian semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Mukarram Buya Yahya yang sudah memberikan banyak motivasi, memberikan banyak pencerahan kepada kita. Alhamdulillah. Adik-adik semuanya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada radio-radio yang sudah merilai acara Al-Bahjah Ghost School ini. Radio Ku Network, Radio Ku Cirebon, kemudian juga dan radio-radio yang lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Al-Bahjah TV yang sudah mensiarkan secara langsung. Silakan adik-adik nanti bisa mengunjungi di www.albahjah.tv. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh staf jajaran kepala sekolah SMA N1 Cirebon, kemudian juga SMA-SMA yang lain yang sudah bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Dan baik, kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Farhan Nawawi yang bertugas, mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maklum atas segala kekurangan. Akhirul kalam, jazakumullah asal jaza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.